الرحمن الرحيم. أيها البطل تقدم وإلى الهيجاء أقدم، احمل السيف وردد إنني ما زلت مسلم. أيها البطل تقدم وإلى الهيجاء أقدم، احمل السيف وردد إنني ما زلت مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الوحيدة رحمكم الله. Puji syukur kita kembali memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu acara yang sangat mulia insyaallah, yakni dalam rangka dakwah meluruskan fitnah yang ditulis oleh seorang yang bernama Khairul Ghazali. Wallahu a'lam apakah itu memang benar beliau yang menulis. Ada info bahwa beliau di dalam tekanan, tetapi secara kaidah hukum nahwu dzawahir, bahwa nahwu dzawahir yang kita pegang hukumnya adalah zahirnya karena buku itu atas nama beliau. Walaupun mungkin yang menulis adalah antek-anteknya Tawud, tetapi bagaimanapun atas nama itu beliau akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak membersihkan diri. Ayolah, rahimakumullah. Tadi Ustaz Andi sudah berbicara panjang lebar tentang apa yang disimpulkan oleh si Tawud oleh panitia dari SMS untuk berbicara tentang hakikat Tawud. Apa Tawud itu? Warnanya bagaimana, merah atau tidak, atau warnanya hijau, tinggi besar pendek, gemuk kurus, ini kan belum jelas, kita belum tahu. Iwasilah rahimahumullah. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang saya sebutkan di sini yang perlu menjadi jawaban bagi kita. Pertama itu adalah di surah An-Nahl ayat 36 yang tadi yang sudah disinggung oleh Ustaz Andri, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wastajibut ta'ud." Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa setiap umat itu dikirim oleh Allah seorang rasul. Apa yang disampaikan oleh rasul ini hanya dua. Pertama, menyuruh umatnya untuk ibadah kepada Allah, yaitu mengembalikan hakikat awal penciptaan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ibadah huna ada dua bab, huwa at-tauhid, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diperintahkan. Yang kedua yang dibawa oleh Tawud ini adalah oleh Rasul menyuruh kepada umatnya wajibkan ibu Tawud. Kenapa sih Tawud ini keluar di jauhnya? Perhatikan jamaah sekalian, dalam ayat ini ibadah kepada Allah lawannya adalah istan ibu Tawud. Sehingga pada di surah Al-Baqarah, kalau dalam pembahasan Tauhid, ayat ini menjadi dasar arkanu la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah. Ayat 26, "Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam yuqama laha." Tadi sudah disinggung juga oleh Ustaz Amri. Barang siapa yang kafir kepada Tauhid dan beriman kepada Allah. Mari kita lihat antara ayat An-Nahl dengan Al-Baqarah. Yang di Al-Baqarah, tauhid kepada Allah, ibadah kepada Allah dulu, baru wasyadu Tauhid. Pada Al-Baqarah, kafir dulu kepada Tauhid, baru beriman kepada Allah. Apa artinya? Ini tidak bisa dipisahkan. Bahwa saya hanya ibadah kepada Allah, tapi amin kepada Tauhid. Tidak bisa. Begitu juga sebaliknya, kafir kepada Tauhid, tapi tidak ibadah tauhid kepada Allah, juga tidak mungkin. Maka kedua-duanya ini harus ada. Makanya tidak lantas syahadat seseorang, syahadat seorang mukmin kalau dua hal ini dia tidak miliki. Rukun pertama, kalau kembali kepada Al-Baqarah dan itu yang disimbolkan oleh dalam kalimat La ilaha, itu adalah yakfur bi tauhid. Wa yu'min billah illallah, kecuali kepada Allah. Maka walaupun syahadat itu diucapkan ratusan bahkan ribuan kali, kalau ini tidak dilakukan, maka tidak ada gunanya ucapan itu. Karena ucapan itu bukan itu yang dihargai, tapi kita penuhi tidak rukunnya. Ini namanya sekalian perlu saya tegaskan bahwa jangan kita lompat. Selama ini sering kita berbicara sholat ke atas. Ketika berbicara sholat, ramai itu dibicarakan di kitab-kitab ini. Apa? Syarat sahnya sholat, rukunnya sholat, pembatalnya sholat, itu dibicarakan tanpa sering. Tetapi kenapa? Ketika kita berbicara la ilaha illallah itu tidak pernah berbicara tentang syarat, rukun dan pembatal la ilaha illallah. Padahal ini sangat penting, justru dia adalah merupakan fondasi awal bangunan daripada Islam ini. Dan saya mengistilahkan kepada murid-murid saya kalau lagi di kelas, walaupun tidak mengajar tentang jihad, tapi walaupun mengajarnya ilmu hadis, tapi ilmu hadis itu bisa juga lari ke bab sunnah. Jadi istilahkan bahwa Islam itu gambarannya sebuah bangunan. Syahadat itu pondasinya, Islam tiangnya, zakat itu lantainya, kemudian siam itu adalah dindingnya, haji itu adalah pelengkap jendela dan pintunya. Atasnya apa? Al-jihad. Kalau atasnya nggak ada, bangunannya roboh juga nanti. Sehingga kalau pondasi itu tidak benar, tidak kuat, tidak kokoh, tidak memenuhi aturan struktur izinnya, misalnya saya, gitu, ya, maka akan roboh bangunan itu. Begitu juga la ilaha illallah. Kalau tidak memenuhi dua rukun ini, maka belum dikatakan la ilaha illallah itu kuat. Belum dikatakan la ilaha illallahnya tadi itu adalah sah. Nah, mungkin yang pertama orang sering membaca itu. Tetapi yang program yang kedua, rukun yang kedua, kafir menjauhi tauhid ini banyak manusia tidak tahu. Bukti ya, tauhid Indonesia ini berbicara la ilaha illallah pakai. Kalau disuruh mencapai la ilaha illallah pakai. Tapi justru jadi tauhid. Kenapa? Mungkin karena tidak tahu, saya harus nunggu banget. Mungkin karena nggak tahu, lebih buruknya karena nggak mau tahu. Nah, jangan sekarang Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lihat janji Allah Subhanahu Wa Taala di surah Az-Zumar, surah 37 ayat 17 itu. Allah akan janjikan وَالَّذِينَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى. Diberi kabar gembira oleh Allah. Orang-orang yang menjauhi tauhid, bagaimana menjauhinya? Yaitu ayya'buduha, menjauhi untuk beribadah atau tunduk patuh kepadanya. Wa anabu ilallah, lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busra. Sampaikan berita gembira, mereka akan mendapatkan berita gembira kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Fabashshir ibadi. Sampaikan berita gembira itu kepada hamba-hamba. dianggap dalil khusus yang diberikan oleh Allah. Orang yang menjauh apa yang dia Abu Dhuha beribadah patuh taat kepada tauhid ini, dia menjauh dari tauhid, maka ia diberi berita gembira oleh Allah. Apa berita gembira ini? Tentu saja adalah di annalahumul jannah. Kenapa Allah tidak mengatakan khusus, memberikan khusus kepada orang yang hanya mengatakan iman? Walaupun juga ada di ayat lain, tetapi di ayat lain, tetapi di dalam ayat ini khusus Allah memberikan. Orang yang menjawab, ingat-ingat apa? Ada orang nanti yang mengatakan dirinya mungkin, tapi tidak berani menjauhi tauhid. Wa bila rahimahumullah, ini apa sih si tauhid ini? Pengertiannya apa? Nah, kalau menurut Khairul Ghazali yang dikutip oleh Ustaz Aman di dalam bukunya itu, di mukadimahnya, saya hanya membaca tadi karena saya belum dapat buku dari panitia. Saya hanya membaca di website itu. Jadi yang beliau kutip di sana bahwa diartikanlah tauhid itu dalam bentuk penyimpangan aturan yang dibuat oleh tauhid sendiri. Nah, itu yang saya simpulkan. Yang berat yang mereka sebut adalah mereka yang melanggar undang-undang. Orang yang korupsi, polisi nakal, TNI nakal, dan yang lain-lain yang disebut di situ. Dan itu kan yang melanggar undang-undang yang dibuat oleh tauhid sendiri, yang mereka sendiri sebut tauhid. Dan ini makanya sangat rancu. Dimana yang belum ambil di situ adalah mengambil kepada arti tauhid ini dalam tinjauan bahasa. Tinjauan bahasa itu memang ini artinya. Tauhid itu kalau diartikan jawazal had, melampaui batas. Jadi segala sesuatu yang melampaui batas menurut bahasa itu disebut tauhid. Sampai pun kalau orang menuangkan air gelas, penuh gelasnya, itu disebut tauhid lemah. Airnya itu melimpah, sudah melampaui batasnya air ini. Tidak bisa lagi terpenuhi. Ini kalau bahasa sendiri. Tapi ini menurut Subhanahu wa ta'ala, saya singkat, saya tidak akan baca semua itu. Islam ini datang menurunkan pengertian bahasa. Karena itu terkadang ada bahasa-bahasa Al-Quran yang menurut bahasa Arab sendiri tidak mampu untuk menurunkan. Itu diantara pengertian Al-Quran. Sehingga terkadang orang ahli bahasa hanya mengatakan kalau sudah tidak tahu ikrobnya apa, lalu biasanya terakhir mengatakan ada litaksi lilikiro'ah atau disebut litaksi untuk meringankan. Di antaranya kalimat alaihullah, biasanya itu kan ada alaihi, tapi di dalam satu ayat disebut alaihullah, alaihullah bingung gitu. Akhirnya disebut saja ada litaksi, ini untuk meringankan bahasa. Tidak tahu ikhrafnya bagaimana. Dan inilah rahimahumullah, kalau kita kembalikan kepada makna bahasa, itu sangat lanjut. Seperti salat. Salat kalau kita kembalikan kepada arti bahasa, itu artinya aturan, doa. Maka kalau menurut bahasa, setiap orang yang berdoa itu disebut salat. Kafir Kristen, kafir Yahudi, kafir musyrikin Hindu Buddha itu berdoa di tempat ibadah mereka masing-masing, bisa disebut sholat. Itu arti bahasa. Apa kita mau menyebut itu? Kita ambil Kristen itu lagi sholat itu di gereja. Jadi kafir musyrik Buddha itu lagi sholat di puranya atau di tempat ibadahnya, di candi-candinya. Itu kalau arti bahasa rusak, itu kalau dibahami dari arti bahasa. Karena itulah Islam ini haruslah kita pahami bahwa itulah istilah di dalam Quran, itu adalah istilah syariat, bukan istilah ulama. Puasa, zakat, haji dan ibadah-ibadah kita yang lain itu kalau kita diumumkan makna bahasa, itu sudah itu akan rusak. Haji, apa artinya haji? Ziarah. Berziarah. Anda ke pantai sudah haji secara bahasa. Ziarah ke gunung. Ke Gunung Bromo rekreasi. Ziarah haji. Haji ke Gunung Bromo. Makanya melanda orang haji di Tangger itu apa? Gunung apa itu? Di Jember. Nah, itu haji katanya ke sana. Ya betul haji. Haji lugotan. Haji menurut bahasa rekreasi. Ziarah berkunjung. Nah, tapi kalau kita bawa kepada makna syariat, tidak sekedar itu berziarah, berziarah ke mana, berkunjung ke mana. Ini. Ya, itu di dalam kitab-kitab ini seperti itu. Salam juga seperti itu. Nah, maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga istilah tauhid ini. Ini bukan istilah bahasa Arab saja, tetapi ingat bahwa kata tauhid itu diperkenalkan oleh Al-Qur'an, bukan diperkenalkan oleh orang Arab. Bangsa Arab baru mengenal istilah tauhid sesudah turun Al-Qur'an. Dan itu kalau kita lihat, Allah itu menggilis. Dan bahkan kalau saya melihat bahwa istilah tauhid ini baru dicapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari Fir'aun ke bawah. Para tokoh-tokoh penjahat sebelumnya itu tidak disebut oleh Allah dengan bahasa tauhid, tetapi ada bahasa lain. Bahasa lainnya adalah al-malak. Bahasa al-malak di dalam surah Al-A'raf ayat 59 itu kita bisa melihat bahwa di sana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang dakwatul rusul. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa yang menentang pertama kali dakwah rasul itu adalah para al-malak. Para al-malak, maka itu penguasa-penguasa yang menentang dakwah Rasul di masa para Nabi Nuh, di masa Nabi-Nabi yang lain, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf, di antaranya di ayat-ayat yang masih kita lihat di surah itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu dengan qala al-mala'u min qawmi, berkata orang-orang dari kaum nabi-nabi itu, ya, kaum nabi ini ayat 60 ketika Nabi Nuh mendakwakan qala al-mala'u min qawmi illa kana rafi dalalil mubin, berkata al-mala' penguasa dari kaum Nabi Nuh itu, inna kana rafi dalalil mubin, kami melihat kamu itu justru adalah orang sesat wahai Nabi Nuh. Kenapa? Apa yang didakwakan oleh Nabi Nuh ini? Dakwahnya Nabi Nuh itu ini. Ubudullah ma'lahum min ilahin ghairuh. Silakan antum baca, pelajari ayat ini mulai dari 59 sampai ayat 100 lebih, ayat yang berbicara tentang dakwah rusul, dakwah para rasul. Semuanya sama dakwahnya, kalimat yang disampaikan Ubudullah ma'lahum min ilahin ghairuh, dan tantangannya semuanya sama, disebut oleh Allah di situ qala al-mala' min qaumi, al-mala' dari kaumnya itu, penguasa dari kaumnya itu menentang dakwah para nabi. Berbagai macam komentar. Kalau di sini mungkin dikatakan kesan, kalau yang lain itu dituduh macam-macam, dianggap bodohlah nabi Allah Subhanahu wa taala, salah paham, salah penafsiran kalau bahasanya sekarang gitu. Nah, wasilah rahimahumullah. Maka kalau kita melihat dari itu, berarti melihat bahasa-bahasa Al-Quran walaupun ini dijadikan urutan oleh para ulama-ulama nanti bersifat umum, tetapi kalau kita melihat kepada bahasa Al-Quran, kesimpulannya bahwa tauhid itu adalah penguasa lain yang tidak suka kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Kalau lagi saya ulang, bahwa Tawurji itu adalah penguasa dan antek-antek yang bawah yang menolak ajaran atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun namanya. Di Quran itu ada beberapa tokoh-tokoh tauhid dan ansarut tauhid yang disebut oleh Allah. Tadi sebelum ini telah berdiskusi bahwa di Quran kok menyebut nama-nama orang kafir itu hanya sedikit. Tapi ya, biasa Al-Quran. Al-Quran itu tidak biasa menyebut banyak. Cukup pentolan-pentolannya. Lalu kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalah tatafakkaru? Apakah kamu tidak berpikir? Apakah yang ada baru dalam Quran? Apakah mereka tidak memikirkan Al-Quran? Kalau sudah paling tinggi, sudah membaca itu juga tidak paham-paham, Allah biasanya agak keras mengatakan, apalah tak hidup? Kamu kemanakan otakmu? Itu bahasanya Quran. Nah, hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita lihat. Ada beberapa nama di dalam Al-Quran. Ada nama, ada kaum. Dan sebenarnya kaum itu bukanlah sebenarnya semuanya penolak, tetapi di situ semuanya adalah diprovokatori oleh penguasa-penguasanya sendiri. Sehingga di dalam surah Al-Fajr itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Fajr, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang beberapa kaum yang sudah diponis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang durhaka, menolak aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mereka sebagai orang-orang yang tagaw fil bilad, alladzina tagaw fil bilad. Ini di surah Al-Fajr ayat 6 sampai 13. Itu di ayat surah Al-Fajr ayat 6 sampai 13 Allah mengingatkan kepada kita. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'adin ila ba'dhi al-ilal allati lam yukhlaq fil bilad wa tamut alladhina jaru fakhra bilwad wa fir'auna zil autan alladhina tara'u fil bilad fa'aktaru fiha al-ghadab fasabba alaihim rabbuka sawta 'adzab. Di situ Allah menyebutkan, lihat kepada bangsa Ad. Hubungkan nanti dengan surah Al-A'raf tadi, ayat 59 dan seterusnya, dan siapa yang dikirim ke situ, siapa yang menolak, malahnya kaum Ad. Iramadha tindiman kaum Iran, hubungkan ke sana, yang menolak juga adalah malahnya, penguasanya. Wasanu dan ladina jadus fa'ra bilwas, bangsa Samud, juga yang menolak di situ adalah penguasanya, bukan rakyat biasanya. Wa fir'auna, Allah menyebut di sini Fir'aun. Lalu setelah itu Allah menyebut semua mereka ini alladzina tagaw fil bilad. Mereka semua itu adalah orang-orang yang tagaw fil bilad, yang melampaui batas di dalam negeri-negeri mereka. Apa yang mereka lakukan? Fa'aktsaru fiha al-fasad. Mereka memperbanyak kerusakan. Tadi Tuhan sudah memberikan itu. Karena daripada tahun kerusakan yang dilakukan tahun di negeri kiri tadi sudah diuraikan. Seolah nanti Tuhan akan melanjutkan tafsir faat sahuti al-fakat ini. Apa yang dibutuhkan oleh para tahun. Nah, maka ia bilang oleh Allah, walaupun terjadi dan disebutkan, tapi saya ingin menekankan kepada kita bahwa justru kalau kita melihat di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid itu, mayoritasnya berbicara bahwa itu adalah penguasa, bukan batu. Walaupun memang ada makna lain yang berala-berala yang diibadah dan sebagainya, para ulama berkesimpulan demikian. Tapi kalau kita buka, baca di dalam Al-Quran, yang disebut Al-Tawud adalah ia orang-orang yang berakal, makhluk berakal. Sering disebut oleh Allah juga adalah dimakna setan. Nah, setan ada dua. Setan ada dua. Sayatinul jin, jin, wa sayatinul jin. Tadi sudah disebutkan ayatnya. Bahwa Allah mentakdirkan Nabi itu memiliki dua musuh, setan. Setan ini lalu diberi dua oleh Allah, setan dari jin dan setan dari manusia. Ayat juga langgaran kita ketika sholat minal jin nasi wan nas, kita disuruh berlindung diri ke situ. Minal jin nasi wan nas, berarti kalau begitu setan itu bukanlah makhluk yang menyeramkan. Tetapi setan ini adalah sifat-sifat apa? Sifat yang menolak penolakan terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu siapapun yang menolak aturan Allah, maka dia adalah setan. Kalau jin yang menolak, jinnya disebut setan. Kalau manusia yang menolak, manusia itu juga adalah manusia setan. Makanya kalau dulu Ansar Mumbai, minjam istilahnya Pak Munarman, bangsa Mumbai, ya, pernah mengatakan apa itu? Orang-orangnya Abu Bakar Basir, gimana itu setan? Jadi ditanya orang, gimana itu Ustaz? Saya bilang, kalau tidak mau disebut setan, jangan jadi setan. Karena Anda jadi setan itu maka disebut setan. Kenapa? Saya buktikan setan. Setannya karena Anda menolak syariat Allah, maka Anda disebut setan. Jadi jangan dipahami bahwa setan itu adalah makhluk yang menyeramkan, bukan. Kadang cantik, kadang ganteng. Justru kalau yang nampak yang menyeramkan itu tidak dalam itu. Pada kamu sakit, tak masih takut kalau setan yang ini muncul menunjukkan wajahnya di situ. Takut tak masih. Tapi kalau setannya yang gampang yang cakep pada ngumpul dia, nah, itulah pintarnya di situ. Nah, mari kita lihat rahimahullah. Jadi kalau kita kembali ke situ, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan contoh. Saya memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebutan-sebutan yang disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an, baik itu yang disebut oleh Allah Namrud, yang disebut oleh Allah Harun, yang disebut oleh Allah Haman, yang disebut oleh Allah Fir'aun, terakhir kemudian yang disebut oleh Allah Abu Lahab di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya berangkat dari kisah Abu Lahab, ngambil kepada semua itu bahwa nama-nama tadi sebenarnya bukanlah sebuah nama. Karena apalah arti sebuah nama? Tapi yang tadi itu bukanlah nama, tapi adalah sebutan. Yang harus menjadi pelajaran bagi kita, yang saya sebut bahwa itulah telepon-telepon tabut, contoh-contoh tabut yang harus dipelajari oleh manusia. Siapa Namrud? Itu bukan nama api, tapi adalah sebutan yang diberikan oleh Allah kepada seorang al-malak, penguasa yang penuh, yang memaksakan rakyatnya untuk menyembah berhala. Membuatkan aturan kepada rakyatnya, mereka harus menyembah patung. Maka dia disebut Namrud. Maka kalau ada penguasa yang mempersilahkan rakyatnya menyembah patung, maka dia adalah Namrud. Kita terus ke bawah di zaman Nabi Musa ada Fir'aun. Sepakat para ahli tafsir bahwa Fir'aun bukanlah nama, tetapi itu adalah gelar. Fir'aun disebut Fir'aun oleh Allah bukan karena Fir'aunnya, tetapi Fir'aun disebut oleh Allah Fir'aun ketika dia memperkenalkan asas tunggalnya. Apa asas tunggalnya Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Itulah asas tunggalnya Fir'aun. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Ingat, Fir'aun tidak mengaku Tuhan. Kata memang diterjemahkan yang disebutkan juga kan? Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Buktinya dia tak pernah baca di dalam ayat-ayat lain. Kisah-kisah, baik di surah Al-Awam maupun di ayat-ayat di surah-surah yang lain kaitannya dengan kisah Fir'aun dengan Musa, ternyata Fir'aun minta tolong juga kepada Tuhan Fir'aun. Kalau dia memang Tuhan, ngapain minta tolong ke tukang sihir untuk mengalahkan Musa? Itu bukti bahwa dia bukan pencipta, bukan Tuhan. Kalau dia memang mengaku Tuhan, tidak ketika diuji oleh Allah, dibawa oleh Allah, bukan diuji, diberi peringatan oleh Allah, karena janji-janjinya, semua air dari darah, hama kodok, hama belawang, apa ini? Datang kepada Musa, minta kepada Rabb, minta kepada Allah supaya ini apa? Dihilangkan. Nanti kami beriman. Lalu begitu apa yang Rabb mengulanglah? Rabb artinya banyak. Salah satunya adalah Al-Mudabbir, pengatur, pembuat aturan. Maka salah satu dari makna inilah yang tepat di Tuhan. Karena dia tidak pernah mengakukan pencipta, dia tidak pernah mengaku ini, tapi dia adalah mengaku dirinya Al-Mudabbir, sang pengatur. Artinya tidak boleh ada aturan yang hidup di negeri menteri ini di bawah aturanku atau di atas aturanku. Hatta aturan yang dibawa oleh Nabi Musa, maka dia harus ditolak, karena dia akan merubah aturanmu. Itu yang ditakutkan Fir'aun kan begitu. Lewat mimpi yang benar yang disampaikan oleh para pembimbingnya kan begitu. Akan lain orang yang menggantikan posisi dia. Fir'aun bukan ditakut diganti posisi sebagai raja, tapi dia sudah tahu bahwa yang akan menggantikan itu akan mengganti aturannya. Ana rabbukum. Kalau mengganti kedudukannya, dia juga adalah pengganti yang sebelumnya. Kemudian yang dilakukan Allah berarti kalau begitu, Fir'aun walaupun dia sudah meninggal, sudah mati di Laut Merah, begitu juga tadi Namrud, tetapi Fir'aunisme akan terus berjalan. Fir'aun berikutnya. Siapa yang membuat aturan seperti Fir'aun? Dengan mengatakan aturan tertinggi negeri ini adalah aturan yang saya buat, tidak boleh ada aturan di atas aturan itu, maka dia adalah Fir'aun. Paham ya? Maka dia adalah Fir'aun. Ya, Fir'aun itu sekali lagi bukan nama, tapi adalah sebutan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa aturan kami yang tertinggi di sini, Undang-Undang Dasar 43 paling tinggi atau Pancasila itu adalah aturan tertinggi, berarti itu adalah Fir'aun Indonesia. Lokal. Jadi apa Fir'aunisme? Fir'aun itu mungkin bukan. Ya kafir. Apakah dia bukan takut? Allah mengatakan kepada Nabi Musa, Inhab ila Fir'aun fa'innahu ta'ala. Pergilah kamu kepada Fir'aun, karena dia telah melampaui batas, dia telah menjadi taugut. Berarti siapa yang bersifat seperti Fir'aun, maka berarti dia adalah taugut. Yang lain ada Haman. Haman dikenal rezekinya. Hartanya yang berlimpah, tapi dipakai untuk apa? Untuk mendukung Fir'aun. Maka dia adalah Antonnya Fir'aun. Pengusaha. Pengusaha yang membelanjakan hartanya untuk mendukung Fir'aunisme, maka dia adalah kaum. Kaum juga bukan nama, tapi adalah gelar, termasuk bagian daripada kaumnya Fir'aun. Haman juga adalah sebutan kepada seorang jenderal yang memiliki kekuatan bala tentara yang mendukung kekuatan Fir'aun. Maka para tentara, para panglima yang menggunakan prajurit-prajuritnya untuk menegakkan aturan yang bukan aturan Allah seperti Fir'aun tadi, maka dia adalah Haman. Ya. Jadi Haman 2012 itu banyak. Ya. Qarun 2012 juga banyak. Ya. Dan seterusnya akan seperti itu. Ya. Ini yang tahun-tahun dulu. Abu Lahab. Ya, jangan. Makanya kalau membaca Al-Quran itu mari renungkan. Ya, ada baru Al-Quran. Jangan membaca cerita-cerita begitu sampai cerita pendek berhenti. Abu Lahab. Kenapa disebut Abu Lahab? Istrinya disebut Hammalatul Hatab di Quran, surah Al-Maqdis itu. Padahal nama Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza hamba dari Al-Uzza. Kenapa? Abdul Muttalib, bapaknya itu sangat kagum kepada Al-Uzza, maka dia diberi nama Abdul Uzza gitu. Ya. Jadi karena dia kagum kepada Tuhan yang Al-Uzza itu, maka anaknya ini diberi nama Abdul Uzza. Gitu. Istrinya namanya Urwah karena cantiknya diberi gelar di matanya dengan Ummu Jamil. Ummu Jamil itu nama aslinya. Tadi apa yang kata ketika Quran turun? Abul Unza disebut Abu Lahab. Ummu Jamil disebut Hammalatan Hamal. Apa yang dilakukan dalam riwayat Imam Ahmad? Berdasarkan sumber dari sahabat Ubay bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum turun surah Al-A'raf, menyampaikan dakwah di salah satu pasar, dia mengatakan, "Ya ayuhan nas, qul la ilaha illallah." Setiap selesai dia menyampaikan itu, berdiri seorang laki-laki dari belakang mengatakan, "Ya ayuhan nas, la tasma'uhu wa la tattabi'uhu. Inna ma yad'ukum ila bid'atin wa dalalatin yad'u ilaih." Wahai manusia, jangan kamu mengikuti. Jangan kamu dengar dia, jangan kamu ikuti dia. Dia hanya mengajak kamu kepada perbuatan bid'ah dan sesat yang dia serukan tadi. Kata sahabat tadi, sesudah itu turunlah firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab, dan seterusnya ayat ini. Berarti Abu Lahab disebut Abu Lahab karena memenuhi dua sifat. Satu, memfitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dakwah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah, adalah sesat. Yang kedua, menghalangi orang dan dakwah Nabi. La tasma'u wa la tattabi'u. Maka siapa saja orangnya yang melakukan dua perkara ini, maka dia adalah Abu Lahab. Ya. Walaupun dia sudah mati menderita, tapi Abu Lahab kalian itu gelar yang disematkan oleh Allah kepada orang yang menghalangi orang dari jalan Allah, dari syariat Allah, dan memfitnah orang-orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan itu, maka dia adalah Abu Lahab. Kemudian, kenapa istrinya disebut Ammalatan Hamal? Karena ia membantu dakwah suaminya. Maka siapa yang membantu dakwah orang-orang yang mengatakan dai tauhid itu adalah teroris, dai tauhid itu sesat, menghalangi orang dari syariat ini, siapa yang membantu, maka dia adalah Hammalatul Hamal. Ya, Hammalatul Hamal. Dan inilah istilah tentang Allah. Jadi pada dasarnya bahwa tauhid itu tidak. Kalau saya menunjukkan bahwa hakikat tauhid itu dengannya adalah penguasa-penguasa yang tidak mau kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, itulah aslinya tauhid pakai syarat. Ya. Tauhid asli, ya, pakai sok lo ya, gitu. Kalau yang lain batu-batu itu pakai sin aja lah, asli. Tapi yang asli pakai sok adalah al-malakan. Nah, ini yang sudah saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemampuan kita untuk menjauhi tauhid. Terima kasih.